Beta pun pasang patia di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang. Biar beta tak bisa jauh, ale ada di hati. Tunggu ale lama di sini, rindu setengah mati. Rumahnya ale pun janji, beta sabar. Tunggu cinta, takkan mau tunggu beta. Cari hidup di rantau, ternyata beta susah di sini. Kalau ada yang memasuk bintang, nona terima saja, jangan ale pikir beta lain. Sionyo sebisa ini, perkara cinta beta cinta, mau sayang paling sayang. Masio mau bikin apa? Sionyo padu mari, padu saja, jangan ale pikir beta lain. Sionyo Sayang balik sayang Marsyo mau bikin apa Sionyo Pacu Maeri Pacu Ma kita susah dirantau wow kalau ada yang memasuk bintang nona terima saja jangan lebih kiul beta lain Sionyo sebisai perkara cinta beta cinta mu sayang paling sayang Marsyo mau bikin apa Sionyo Pacu Maeri Pacu Ma beta susah susah dirantau.